الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حضرات الحبايب والعلماء والمشايخ والأمراء، وبالخصوص الجاي مجدي محمد الكريم، الجاي عبد الحميد أبو عمار، والجاي مجدي نوري عبد الجليل مدير معهد السكوميري، وسعادة الوزير محمد ناصر، دكتور محمد ناصر وزير التعليم العالي، وسعادة وكيل محافظة جاوة الشرقية بوس سيكون ويوسف بوس إيكول، سعادة أرجونهم وجميع حضرات كذلك جاهدي حضرة العلوي حضرة العلوي وجاهدي الصهاني وجميع حلاف ومريدي الجاهد الحبيب رحمه الله الحاضرين والحضرات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم عندما نجتمع في الحول فإننا نأتي لنتذكر أحوال صاحب الحول، وهذا حضوري من أولياء الله، والناس كل متدين ينتظر فضل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه من رحمته سبحانه وتعالى هذا من أحوال الأولياء. ولكن الغالب على الناس التمني والنظرة إلى الولاية على أنها خوارق العادات والكرامات وسيرة الشيخ عبد الحميد تقول بخلاف ذلك. أما خوارج العادات فقد التزمته منذ الصغر، فإنه أخذ عن جده الجاسوسي وظهرت عليه واقعة عظيمة حال زيارته للمدينة المنورة، وكذلك حال طلبه للعلم عند شيخه القيادي النياطي. ثمتي أبو العلامة المعلم الكبير شيخ محفوظ ثمتي، وكذلك ولكن جاء أبو الفتح على يد شيخ فتحي الحبيب جعفر بن شيخان بن علي السجاد رحمه الله. الولاية هي أن يغير الله أحوالك، أن تخلق عادة نفسك. سعد الحميد كان يتخلف بالأخلاق العالية، لأنهم يقولون التصوف أخلاق، فمن زاد عليك في الأخلاق فقد زاد عليك في التصوف. سعد الحميد كان من خلقه التواضع وهضم النفس يتواضعه لكل احد، وبالخصوص للحبايب سلمنا على بعلم فوق شيخه وعلى بيت نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كان يتواضع للصغير والكبير ويميد نفسه امامه، والتواضع محمود في كل احد، ولكن لأنه في الكبار أعظم، لأنه يعطينا صفة من قدرهم وعلو مقامهم. وكان صاحب الراتب الإمام عبد الله بن علوي الحداد يقول: اغضب بالأرض فإن كان لك عند الله شيء لم يجدك ذلك إلا رفعة، وإن لم يكن لك شيء لتتحدث بالأرض. خلقك الله صغيرا، إذا ظهرت لمظهر الصغير وأنت عند الله كبير لا يجدك ذلك إلا رفعة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أين نحن من هذا الخلق؟ خلق التواضع. وكانت عنده الآن كلمتين، وكانوا عرف يتكلم أو له منصب أو له جاء أو له شطح في السماء، وتلذذ بحال إبليس الذي أخرجه من رحمة الله. ليس أضرب على الإنسان من الكبر، وهو في طالب العلم أشد ضررا. ألم تتكبر أيها المجير؟ التكبر تفعل من الكبر، يعني تكلف أن يظهر أنه كبير وهو صغير. الكبير غير المتكبر، المتكبر صغير يظهر أنه كبير، هذا لا يكبره عند الله، بل يصغره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terjemahkan dulu biar jangan kepanjangan, jangan lupa semua. Tadi pertama-tama beliau mengharap para hadirin dan hadirat para santri Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Umar, khususnya yang mulia Kiai Haji Muhammad Idris bin Abdul Hamid, Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil pengasuh Pondok Pesantren Tauhidi, Bapak Menteri Bapak Muhammad Nasir sebagai Mendes Mendikti, dan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur Gus Ipul Gus Yaakobo Yusuf, dan juga Wali Kota Pak Sunuan, dan juga beliau tak lupa untuk Gus Ali dari Sidoarjo, dan beliau menyapa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita hadir dalam peringatan acara haul, tentunya yang kita niatkan itu bagaimana kita mengenal sahibul haul, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan sahibul haul. Kita mengetahui bahwa Syaikhul Hamid merupakan seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap orang yang beriman, orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menginginkan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian dari hal keadaan dari seorang wali. Kita semua mengharapkan kita mendapatkan hal atau keadaan dari seorang wali, akan tetapi banyak dari kita ini hanya berupa angan-angan saja. Mereka menganggap bahwa orang wali itu yang punya keramat saja. Akan tetapi kalau kita mempelajari kehidupan sirah dari Syaikhul Hamid, kita akan melihat bahwa beliau memiliki keramat itu sudah dari kecil beliau. Sedari beliau dididik oleh kakek beliau, Kiai. Begitu juga ketika beliau menuntut ilmu, beliau menuntut ilmu dari Syekh Al-Mahdi dan Syekh Al-Mahdi. Dan juga Syekh Fadil beliau adalah Al-Habib Ja'far bin Syekh Al-Mustaka. Dan beliau mengatakan bahwa al-wilayah, kewalian itu adalah bagaimana kita merubah diri kita. Kita merubah keadaan diri kita. Kita mengetahui bahwa orang yang sampai derajat kewalian adalah orang yang mereka bertasawuf. Tasawuf itu apa? Kita berakhlak. Barang siapa yang akhlaknya bertambah, maka tasawufnya juga bertambah. Kita mengetahui dari sebagian akhlak Syaikhul Hamid adalah orang yang mutawabi', sangat merendahkan dirinya kepada yang besar dan kepada kecil, khususnya kepada para sahabat dan halawiyin, kaum Syekh beliau Hayat Ja'far, kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merendahkan diri beliau, bertawadhu yang kecil ataupun pada yang besar. Akan tetapi tawadhu kepada orang yang besar itu lebih afdal. Karena kita akan mendapatkan hal dari orang yang tawadhu terhadapnya. Sahibul Ratib Al-Hayy Abdullah Al-Haddad mengatakan, "Infaq fil ard." Kamu harus bertempel pada bumi. Jangan sampai kamu itu mengangkat, menyombongkan diri. Karena apabila engkau memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatkannya. Apabila engkau tidak mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala apa-apa, engkau akan salim minad da'wah. Engkau akan terbebas dari orang yang ngaku-ngaku wali. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, difirmankan bahwa orang mukmin itu yamsuna 'alal ardi haw. Mereka itu berjalan di atas bumi ini dengan menunduk, dengan tawadhu. Jangan sampai ketika seorang kemudian mempunyai ilmu sedikit atau mempunyai kedudukan sedikit, kemudian dia berjalan seakan-akan dia berjalan di atas angin. Dia memakai pakaian iblis, yaitu kesombongan. Dia menjadi orang yang mutakabbir. Kata at-takabbur itu ada at-tasannu, berpura-pura. Aslinya dia kecil tapi berpura-pura jadi besar. Itu dinamakan takabur. Jadi kalau kita seorang kecil, kita mengaku kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. As-sifatu tsaniyah al-karam. Wa hiya aslun fil wilayah. Hatta qalu anna aqbaha kabir sufiyyun shahih. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh Ki Abdul Hamid adalah beliau adalah orang dermawan, loman. Sampai dikatakan bahwa orang yang paling jelek itu kalau ada orang sufi tapi syahih. Syahih itu di atasnya bakhil. Wa sufi wal wali inma yatakhallaqu bi akhlaqi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam laysa lahu mathilun fil karam. وفي السخاء كأنه البحر زخر يعطي مئينا وألوفا من حضر وما اصطفى لنفسه وما ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال صلى الله عليه وسلم. السخاء ينبئ عن الثقة في الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، وينبئ عن هوان الدنيا على السخي، لأنه عندما ينفق فإنه يعلم أن الله سيخلف عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هم يثقون في الله سبحانه وتعالى، وهذه لا يطيقها أي إنسان، إنما هي توفيق من الله سبحانه وتعالى. قالوا ما بلغ من بلغ منا، الكبار ماذا يقولون؟ ما بلغ من بلغ منا بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بسخاء النفوس وسلامة الصدور والنصح للمسلمين. Tadi beliau mengatakan bahwa loman itu merupakan asal dari kewalian. Karena para wali itu adalah mereka yang berakhlak sesuai dengan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang makhluk pun itu yang menyerupai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal kedermawanan, dalam hal loman. Beliau dalam kedermawanan seperti bahrun, seperti bahrun zakhar, seperti lautan yang sangat luas. Beliau memberi 100, 200 ribu, beliau terus memberi walaupun beliau itu membutuhkan. Itu akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedermawanan ini itu timbulnya dari percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganggap dunia itu merupakan perkara yang remeh. Karena dia seorang wali yang dermawan itu berkeyakinan bahwa seluruh yang dia dermawankan, yang dia berikan kepada orang lain, itu akan dapat gantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berinfak, memberikan sedekah, dermawan, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Dan tidak semua orang dapat mampu dermawan. Ini semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan para aulia itu mengatakan, kami tidak mendapatkan kedudukan yang kami dapatkan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dengan banyak sholat dan dengan banyak puasa, akan tetapi dengan hati yang dermawan, dengan hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati, dan kemudian وسلامة النفس وسلامة الصدر وسلامة الصدر. النصيحة للمسلمين. Yang ketiga adalah nasihat untuk orang muslimin. إذن هذه هذا السخاء هو خلق من أخلاق الأولياء. الشيء الثالث محبة الخير للمسلمين، الصفة التي كانت مشاهدة ومعروفة في الكياي حامد، محبة الخير للمسلمين. كان يكفل الأيتام ويبني المساجد ويواسي الفقراء، لأن هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا وضياعا فإلي وعلي. هناك ناس يقومون بالنيابة عنه صلى الله عليه وسلم، كفالة الأيتام والأرامل والفقراء وفعل الخير للمحتاجين، هذه وظيفته صلى الله عليه وسلم. ويا سعد من عمل في وظيفته صلى الله عليه وسلم، قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. Yang ketiga, yang sifat yang diketahui dan ini musyahad makruf sekali dari Kiai Abdul Hamid adalah beliau menginginkan, menyukai kebaikan bagi kaum muslimin. Beliau memelihara anak yatim, membangun masjid, memberi pertolongan kepada orang fakir miskin. Beliau lakukan ini semua karena itu merupakan pekerjaan tugas dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya lebih utama dari orang muslim daripada dirinya sendiri. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta tersebut untuk ahli warisnya. Akan tetapi barang siapa yang meninggalkan keluarganya yang kemudian tidak ada yang mengurus, maka saya yang akan mengurusnya." Dan diaan di sini adalah kita memelihara anak yatim, memelihara orang-orang janda yang tidak mampu, orang-orang yang fakir, dan sungguh sangat beruntung kemudian orang yang melakukan, mengerjakan tugas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seperti yang dilakukan oleh Kiai Abdul Hamid. Ashibatul Rabi'ah as-sabr. As-sabr 'ala at-ta'lim, الصبر على مداراة الناس، الصبر على الأعمال، الصبر على العبادة. والصبر من صفات الأولياء، لأن مكابدة الأحوال ومكابدة معاشرة الناس وإدخال السرور عليهم والكرم وتربية المريدين والطلبة يحتاج إلى جهد عظيم وصبر عظيم. هذا طريق من طرق الولاية، الصبر، لأن من أقسام الولاية الابتلاء. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الابتلاء حتى يظهر الصدق، وكل ولي مبتلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. هؤلاء كلهم يتعرضون لبلاء عظيم، وأعظم البلاء ما يصيب الأنبياء، يليهم في ذلك الأولياء، كل على قدر مقامه. كاي عبد الحميد كان من أهل الصبر كما يشهد له أهل عصره ومريدوه ومن عرفه، وهي من صفة الولاية. Sifat yang keempat yang harus kita pelajari dari Kiai Abdul Hamid adalah kesabaran. Beliau seperti diketahui, beliau adalah orang yang paling sabar dalam mengajar kepada murid-muridnya, dalam bermuasyarah, berinteraksi dengan masyarakat, dalam bekerja, dalam ibadah. Beliau adalah orang yang sabar. Dan kesabaran tersebut merupakan sifat para aulia Allah Subhanahu wa taala, sifat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menjadi wali itu mereka sabar untuk berkumpul dengan masyarakat, untuk melakukan dalam sifat dermawan, memasukkan rasa gembira kepada orang lain, mendidik santri-santrinya, dan mereka semua melakukan tersebut dengan sungguh-sungguh dan dengan kesabaran. Karena kesabaran tersebut merupakan salah satu jalan untuk mencapai wilayah, untuk mencapai kewalian Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang mukmin itu akan diibtila, akan diikhtibar, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan meninggalkan seorang muslim dia mengatakan saya beriman kecuali dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala sangat penting agar tampak bahwa dia orang-orang yang benar-benar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala atau hanya bohong-bohong. Dan sebagaimana Rasulullah SAW dalam sabdanya bahwa orang yang paling berat ujiannya itu adalah para anbiya, kemudian para as-salihin, para orang-orang yang saleh, para wali Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-amsal fal amsal, orang yang mendekati orang yang saleh dan seterusnya. Dan seluruh orang akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Kiai Abdul Hamid kita mengetahui semua seperti yang disaksikan oleh para santri-santri beliau, beliau adalah orang yang sabar dalam hal-hal yang disebutkan tadi. As-sifatul khamisah salamatul sadri. La yakunu al-waliyu waliyan wa qalbuhu wasikh mali bil hasad bil hiqd baghdha, لأن هذا تحرق العمل وتمنع الأسرار. كيف تلامس أسرار الله قلبا متسخا نجسا؟ أسرار الله هي أسرار وحيه وكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله لا يمسه إلا المطهرون، لا يدخل إلا قلب طاهر قد تنقى من الدنس. رجال الله من كل ذي قلب منور، منقى من جميع الدنس، طيب مطهر. Yang kelima adalah salamatul sadr, hatinya itu bersih. Tidak akan jadi seorang wali, tidak akan sampai kepada kewalian seorang kecuali apabila hatinya bersih. Dan tidak akan menjadi seorang wali apabila orang hatinya kotor, dipenuhi dengan hasad, iri, dengki, permusuhan. Karena ini semua akan membakar amal-amal yang dikerjakan. Ini semua akan menghalangi kita dari asrar, dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang ingin mendapatkan rahasia Allah Subhanahu wa taala sedangkan hatinya itu kotor, hatinya itu dipenuhi dengan sifat-sifat yang tidak baik? Asrarullah Subhanahu wa taala adalah sir-sir rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an, yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua tidak akan diberikan kepada orang-orang yang suci, yang bersih hatinya. Mereka dalam sesaat disebutkan bahwa rijalullah, para aulia Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang-orang yang sangat bersih hatinya. As-sifatul sadisah إدخال السرور على المسلمين. ما عبد الله بشيء مثل سرور تدخله على قلب أخيك المسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. أخفض جناحك للمؤمنين، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل السرور. نعرف من مشايخنا من ساداتنا آل أبي علوي من يذهب يلبي عدد كبير من الدعوات مع سنه، ما يتأخر عن دعوة، ويقال له يا حبيب أنت رجل مسن وكبير في السن ويتعبك هذا، قال لك ما أكسر خواطرهم، أريد أن أدخل السرور عليهم. هذه منزلتها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. الولاية قريبة منا جدا، لكن تحتاج إلى توجه، وبأدنى توجه يفتح الله سبحانه وتعالى. لكن أنت نريد الولاية ونحن ماذا؟ ونحن بساة القلب غلاظ، عندنا سوء المعاملة، لا يمكن أن نصل إليه. Yang keenam, sifat yang dimiliki Abdul Hamid adalah beliau selalu memasukkan kegembiraan kepada hati-hati orang muslim. Dan seperti dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak disembah dengan ibadah yang paling afdal seperti idkhalus surur, memasukkan kegembiraan kepada orang muslim. dan tabassumu fi wajhika, ketika kita bersenyum mengucapkan perkataan yang baik, ini merupakan sedekah, perbuatan sedekah yang kita lakukan. Beliau mengatakan bahwa, dan ini merupakan sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengetahui sebagian daripada sahabat Ali wa Alawi dengan umur yang sudah tua, beliau kemudian mendatangi seluruh undangan yang beliau diundang. Satu hari kadang itu berapa undangan beliau datangi semua. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau mendatangi undangan-undangan yang sangat banyak dengan umur yang sudah tua, sudah renta, beliau mengatakan, saya tidak ingin agar orang tersebut nanti kecewa, saya tidak hadir dalam undangannya. Dan ini hal-hal ini semua adalah perkara yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wilayah, kewalaian itu sungguh dekat dengan kita semua. Yang kita butuhkan hanya kita bersungguh-sungguh menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengharapkan kewalian tersebut datang kepada kita, akan tapi hati kita kotor. Kita orang yang keras. Kita memiliki muamalah yang tidak baik. Allah subhanahu wa ta'ala ma jama'na fi hadzal makan wa hadza akbar hawl fi Jawa Syarqiyah illa min ajl an nantafi' min asrar sahib al-hawl wa an nantafi' min ataya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wilaya ata Allah la yakhtassu bi zaman dun zaman wala makan dun makan ولا شخص دون شخص رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره وليس يختص بذي أنسابي ولا بذي جد ولا اكتسابي بل محض فيض منعم وهابي فيه النساء يبسم لك الرجال عطاء الله سبحانه وتعالى غير ممنوع. عطاء الله سبحانه وتعالى ساري. مدد رسول الله صلى الله عليه وسلم سار من أراد الولاية فليست بعيدة. يتخلق بأخلاق الأولياء. التواضع ليس بعيدا منك. الكرم ليس بعيدا منك. الصبر ليس بعيدا منك. كل الأشياء متاحة ولكن نحن نعجز عنها ونتكسل ونريد الأشياء بالهوينة، لا نريد أن نجاهد أنفسنا. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. Kita semua dikumpulkan di hall yang merupakan hall paling besar di Jawa Timur ini, kata beliau, adalah kita untuk mendapatkan, mengambil manfaat dari asrar, dari rahasia-rahasia Ki Abdul Hamid. Kita mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kewalian. Dan kewalian tersebut merupakan perkara yang dekat. Kewalian tersebut tidak hanya khusus bagi orang-orang yang memiliki nasab tertentu, akan tetapi dengan usaha dan kesungguhan, sebagaimana di sana ada wali laki-laki, juga di sana ada wali perempuan. Kewalian tersebut tidak khusus bagi satu zaman atau satu tempat atau orang-orang tertentu saja. Tidak, kita semua bisa mendapatkan kewalian tersebut. Karena pemberian Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sepanjang masa. Madad dari Rasulullah SAW itu ada sepanjang masa. Hanya kita bagaimana perlu berakhlak seperti akhlaknya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawadu, ketawaduan, kelomanan, kita dermawan, kesabaran tidak jauh dari kita. Bisa kita terapkan. Akan tetapi sekarang ini kita memiliki rasa malas. Tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan untuk menjadi wali, tetapi kita hanya malas-malasan. Ini semua hanya angan-angan saja. Bimkanina kulina naf'al syai' natakhallaq illa nastati' fa'alaina bi khaslah wahid al-mahabbah yuhjarul mar'u ma'a man ahab. Semua ini bisa kita lakukan. Kalau kita tidak bisa lakukan, kita hanya butuh satu perkara, dengan cinta. Sekarang seorang itu akan dibangkitkan nanti dengan orang yang dia cintai. Hunak mutazayyin bizayy at-tasawuf al-wilaya kalamuhum kathir wa qulub kalamuhum kalamul awliya wa qulubuhum qulubush shayatin yabi'una dinahum bi'arad min ad-dunya فتحوا محلات ودكاكين لبيع الدين وخداع الأمة نشروا ظلماتهم في الأمة الأمة تحتاج إلى قلوب منيرة، إلى نيات صافية، إلى قلوب تتنزل عليها رحمة بأمة كاملة لأجل رجل واحد. هذه هي القلوب الصحيحة، قد يكون صاحبها مجهولا في الأرض لكنه معروف في السماء. أما هؤلاء فهم كظاهر كالتلفزيون، يظهر فجأة ثم تطفيه فينتهي، لا قدر لهم ولا قيمة، ولهم في الدنيا الفضيحة وفي الآخرة. الدين لا يمكن أن يكون وليا لله وهو لا يعظم رسول الله، لا يمكن أن يكون وليا لله وهو لا يعظم كتاب الله، لا يمكن أن يكون وليا لله وهو لا يغار على دين الله. الولاية ما هي لعب ولا هي كلام ولا هي مظاهر، الولاية علم وعمل وحال، نور يظهره الله سبحانه وتعالى، أراد الولي أم لم يرد، لا يقصد الولي الظهور، وليس نجما تلفزيونيا ولا نجما يظهر ويريد أن يراه الناس، مشهور في السماء قد يكون مجهولا في الأرض، أو يظهره الله، يظهره رغما عن أنفه لأنه لا يريد الظهور أبدا. حتى قالوا الظهور قاصم الظهور، يقسم ظهر الولي لأنه يكلف أشياء هو لا يريدها، هو زاهد في الجاه قد أمات نفسه. أما الذي يبحث عن هذا طالب دنيا يتخذ الدين لصيد الدنيا. Dan saat ini kita harus mengikuti apa yang ditunjukkan oleh para wali Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini ada sebagian orang yang kemudian memakai baju tasawuf, akan tetapi hatinya hati syaitan. Mereka membuka toko-toko untuk menjual agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita membutuhkan, yang kita butuhkan adalah hati-hati yang diturunkan terhadapnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dibutuhkan oleh seluruh umat muslimin, dan ini adalah merupakan hati yang benar. Mungkin mereka tidak terkenal di dunia ini, akan tetapi mereka masyhur fil akhirah. Orang yang ingin menjual agama Allah Subhanahu wa taala, mereka itu seperti televisi. Terkenal sebentar, ketika dibuka dia akan terkenal. Ketika televisinya dipadamkan dia akan mati, tidak terkenal lagi. Dan tidak akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dia akan cemburu apabila agama Allah Subhanahu wa taala dinista. Kewalian bukan satu keterkenalan, kemasyhuran. Kewalian bukan permainan saja. Kewalian tersebut adalah al-ilmu, al-amal, dan kemudian al-hal. Kewalian merupakan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengharapkan kewalian kemudian kita menjual agama Allah Subhanahu wa taala. Para wali tidak ada yang kepingin terkenal. Para wali tidak ada yang ingin dikenal di khalayak ramai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan mereka untuk terkenal. Bahkan dikatakan az-zuhur yuqsimu az-zuhur. Para wali itu tidak ingin terkenal, karena kalau terkenal mereka akan patah tulang punggungnya, karena mereka akan meninggalkan hal-hal yang terkadang mereka tidak inginkan. Para wali itu Allah Subhanahu wa taala yang memperkenalkan mereka dengan masyarakat, sekalipun terkadang mereka tidak ingin terkenal sama sekali. Mereka terkenal di langit walaupun mereka tidak terkenal di dunia ini. Nah, nasallahu Allah Subhanahu wa taala kama jama'na fi hadzal makan bi hawli hadzal wali أن يجمعنا على من يجمعنا عليه، وأن يملأ قلوبنا بنور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بمحبته، بتعظيمه، بتوقيره، بنصرته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، والألسنتنا من الكذب، إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لإكرام اليتيم والحظ على طعام المسكين، وأن يجعلنا من أهل الخير، وأن يحفظ هذا المقام وهذا المعهد والقائمين عليه، ويمتعنا بعلمائنا وصالح زماننا وصغارنا وكبارنا، ويطيل أعمارنا وأعماركم في طاعة الله ورضاه، ويدفع عنا وعنكم عن المسلمين الفتن والبلايا المحن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau mendoakan kita semua agar kita semua dikumpulkan sebagaimana telah dikumpulkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan, keagungan, nusrah, pertolongan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua diberikan kesucian hati, lisan kita diberikan kejujuran, kita diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk mudah memberi kepada orang yang miskin, orang yang fakir, dan Allah Subhanahu wa taala semoga menjaga tempat ini, menjaga ma'had ini agar terus dilestarikan, dan mendoakan semua agar kita diberikan panjang umur firidha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya terjemahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.